Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita membaca hadis yang ke-15 dari Bahjah Qulubil Abrar, hadis dari ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzilun nas manazilahum, posisikanlah manusia pada posisi mereka masing-masing. Nah, ada 3 paragraf lagi. Atau 4 ya. Nah, 4 atau 5 paragraf, 5 fakrah terakhir dari penjelasan hadis tersebut. Qala rahimahullah, wa kadzalika wilayatul imamah fil masajid fil jumu'ah wal jamaah. يختار لها الأعلم بأحكام العبادات الأتقى ثم الأمثل فالأمثل. Begitupun posisikanlah manusia pada posisinya masing-masing ketika dalam kepengurusan masjid atau tugas-tugas Jum'ah atau sholat jamaah, maka seharusnya ya, dipilih dari pengurus tersebut adalah orang-orang yang tahu persis tentang hukum-hukum ibadah, yang paling takwa dari manusia dipilih. Nah, kemudian yang semisal dari mereka di bawahnya, dan terus seperti itu di bawahnya. Begitu juga kemarin sudah disinggung ini, wilayah qiyadatul juyush. Nah, pemegang panglima perang dipilih dari mereka itu orang yang kuat, pemberani, punya taktik. Nah, wal ma'rifah li funun al harb wa adawatiha. Dan mengetahui cabang-cabang masalah-masalah perang dan juga alat-alatnya. Wa ma yattabi' dzalika mimma yatawaqqaf 'alaihi hadhihi al-wadhifah al-muhimmah allati hiya min ahammil wadha'if wa akhtaruha. Dan perkara-perkara yang mengikuti hal peperangan, ya, yang merupakan tugas-tugas penting dari tugas-tugas yang begitu banyak dan tugas-tugas yang berbahaya. Ila ghairi dzalik min wilayatil kibar wassighar. Begitu juga memposisikan pada posisinya. Dan selain dari itu, tentang pemberian wilayah, pemberian kekuasaan, baik itu besarnya atau kecilnya. Fa inna hada khilatun fi qaulihi ta'ala, karena itu termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ya'murukum attu'addul amanah ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah, memberikan amanah kepada ahlinya. Nah, wa hadhihi alwilayat min a'dhamil amanat. Oleh karena itu, yang namanya wilayat, kepemimpinan, ya, pemegang pengaturan, orang yang ditunjuk untuk mengurus sesuatu, atau yang tadi yang sudah disebutkan dalam masalah jamaah, dalam masalah masjid, dalam masalah jihad fisabilillah, dalam masalah mencari ilmu, itu adalah kepemimpinan atau pemegang kepemimpinan yang sangat besar. Maka fayata'ayyan an tu'addi ila ahliha, pastikan hal-hal tersebut sudah dipegang oleh ahlinya. Wa an yuwadhifu fiha ahlul kafa'ati biha, dan yang bertugas pada tugas-tugas tersebut adalah orang yang memiliki kemampuan dalam tugasnya tersebut. Wa kullu wadhifatin laha akfa mukhtassun, dan setiap tugas itu memiliki kemampuan-kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh setiap orangnya. Wa huwa dakhilun fi hadzal hadits asy-syarif, maka penempatan-penempatan itu, ya, kita tunjuk fulan, kita tunjuk fulan, ini termasuk dalam hadis yang mulia ini. Berikutnya, ini masih mengulas yang kemarin, ya, paragraf yang kita baca tadi. Kemudian berikutnya, wa kadzalika yadkhulu fi dzalik mu'amalatul usat wal mujrimin. Begitu juga kita, ya, dalam bermuamalah kepada ahli maksiat dan orang-orang jahat harus berlaku, berbuat berdasar hadis ini. Faman rattaba syari'u ala jurmihi uqubah min haddin wa nahwihi ta'ayyana ma ayyanahu syari'. Ketika ada orang yang melakukannya, dia sudah ada pada level syariat dari kejahatannya itu, dia harus dihukum dengan sesuatu hukuman, maka tentukan hukuman itu secara syar'i. Li'annahu huwa ainul maslahah al-amah asyamilah, karena sesungguhnya itulah inti dari kemaslahatan yang akan datang maslahat itu secara seluruhan, ya, baik kepada dia dan kepada orang lain, dan sempurna. Wa man lam yu'ayyin lahu 'uqubah uzira bihasbi halihi wa maqamihi. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan, kejelekan, kemaksiatan tidak sampai kepada derajat had, adanya hukuman dari syariat, maka uzira bihasbi halihi wa maqamihi, dia diberi hukuman sesuai dengan kondisi dan posisi dia. Nah, tidak akan disamakan. Fulan mencuri. Nah, si fulan ojeknya, dia enggak tahu menahu, dia cuma mengantar. Nah, tidak akan disamakan, ya, hukumannya. Nah, kan dia sekedar mengantar dan tidak tahu. Ada hubungannya dengan mencuri? Ada. Nah, tapi dia ikut serta, maka tidak akan disamakan hukumannya. Baik, disesuaikan dengan kondisi dan posisi dia. Faminhum man yakfih at-taubih wal kalam al-munasib li fi'li li fi'latihi fa'alatihi fa'alah. Di antara mereka ada yang cukup, ya, untuk dicerca saja, ya, diomongi dengan omongan yang sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Wa minhum man la yarda'uhu illa al-'uqubah al-balighah. Di antara mereka tidaklah mereka akan sadar kecuali dengan adanya hukuman yang jelas, hukuman yang keras. Jadi beda-beda. Dan kalau tidak sampai ke hukum syar'i, ya, maka hukumannya disesuaikan. Memang tidak sampai hukum syar'i, tapi dia telah melakukan dosa, telah melakukan kriminal dan semisalnya. Iya, dia mencuri, tapi tidak sampai batas potong tangan. Ada hukumannya, tetap ada. Kalau ketahuan, Taib. Qala rahimahullah, wa kadzalika fi shadaqah wal hadiyah. Begitu juga posisikan orang itu sesuai posisinya ketika kita memberi hadiah atau memberi sedekah. Ya Allah. Posisikan manusia ketika kita memberi kepada orang tersebut, apakah sedekah atau itu berupa hadiah. Laisa atiyatu tawaf alladhi yaduru ala nas fatakfihi at-tamrah wa tamratan wal luqmah wal luqmatan ka'atiyatul faqir al-muta'affif alladhi asabatul aliyah ba'dal ghina. Tidaklah pemberian yang diberikan kepada manusia itu disamakan, ya, satu kurma, dua kurma, ya, sekilo, dua kilo berasnya, sesuap, dua suapnya, ya, seperti memberikan apa, sedekah kepada, ya, fakir yang dia sudah merasa cukup dengan itu. Nah, itu tidak disamakan dengan sedekah, ya, kepada orang yang miskin tapi memang sebelumnya dia kaya. Nah, kita bedakan sikapnya ketika memberi kepada orang yang memang tadinya kaya tapi miskin. Ya, sekarang miskin, tadinya kaya. Kita beri sedekah dia boleh, boleh. Ya, tapi anzilun nas manazilahum. Ya, posisikan mereka dengan posisi yang benar. Ya. Beda memberinya dengan cara yang berbeda. Nah, wa fil athar, dalam sebuah athar. Nah, menyebutkan irhamu azizi, irhamu azizin qom min dhullin. Nah. Taib. Sayangilah. Nah. Irhamu azizun, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi, Allah akan merahmati, ya, kaum yang dia rendah hati kepada orang lain. Nah, tidak kemudian kita memberi kepada yang apa? Tadinya kaya, kemudian jadi miskin, kita samakan. Ya, sikapnya kita samakan, tidak. Qala rahimahullah wa kadzalika yumayyizu man lahu athar. Wasawabiq wal ghina wa naf'il muslimin ala man laisa kadzalik. Begitu juga kita bedakan sikap, ya, kepada orang-orang yang punya pengaruh, ya, dan punya kekayaan, tapi pengaruh dan kekayaannya itu sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, dengan orang yang berbeda, ya, punya kekayaan, punya sikap, tapi tidak bermanfaat bagi kaum muslimin. Kita bedakan sikapnya kepada orang-orang tersebut. Nah, makanya kita sebagai kaum muslimin jangan merasa apa? Jangan merasa dikucilkan atau jangan merasa dihinakan. Nah, kita datang ke sebuah majlis, ya, kok ana enggak disambut, ya? Kok ana enggak disenyumi oleh orang-orang? Ya. Padahal anak kan yang ini yang itu, ya, bisa jadi ada yang lebih dari jasa yang kita sudah berikan kepada kaum muslimin. Nah, kok kalau anak yang datang suguhannya seperti ini saja, kalau si fulan datang kok suguhannya beda. Hanzilun nas manazilahum. Ya. Nah, kita membedakan, nah, manusia sesuai dengan posisi mereka. Baik. Fahadhil umur wa ma asbahaha, maka perkara-perkara ini, nah, dan apa yang semisal dari yang sudah kita sebutkan itu, dakhilatun fi hadzal kalam al-jami'. Ini termasuk dalam ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sabda Rasulullah sallam yang sangat global ini. Alladzi tawatu'a alaihi syar' wal aql, yang itu, nah, bisa masuk dalam masalah syariat atau dalam masalah akal. Nah, wa ma ra'ahul muslimun husnan fahuwa indallahi hasan, maka apapun yang kaum muslimin melihatnya itu baik, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik. Nah, adat ketika itu baik, maka, nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala baik. Nah, maka tidak mengapa ketika ada seorang yang mau datang, ya, dia akan memberikan kebaikan bagi kaum muslimin, kita sambut. Beda halnya dengan orang yang datang kemudian dia hanya ingin sekedar bertamu, nah, tidak tahu maksudnya apa, maksudnya dia kesini hanya sekedar ziarah atau apa, ya. Tidak mengapa kita bedakan sikapnya, kita bedakan sambutannya, tidak mengapa, ya. Nah, sesuai dengan posisi mereka. Nah, jadi bukan sesuatu hal yang apa? Satu hal yang tabu, sesuatu hal yang kok ahlu sunnah kayak gini, beda-bedain orang. Ya. Ada sabda Rasulullah SAW yang sudah kita baca, anzilun nas manazilahum, posisikan manusia itu sesuai posisinya masing-masing. Nah, kalau bapak saya kok kesini, misalkan santri ya, bapak saya kok kesini kayak gitu ya, biasa-biasa aja. Nah, kalau bapaknya si Fulan datang, wah Ustadz nemuin, ya. Fulan juga nemuin, wah Fulan juga datang. Ya. Kalau bapak anak kok nggak kayak gitu ya, wah gimana nih pondok nih? Ya. Ingat, anzilun nas manazilahum. Ya. Nah, masing-masing orang itu punya posisi. Nah, maka setiap orang yang datang itu akan diposisikan sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, wafhamu, maka fahamilah apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Nah, tentang penjelasan hadis yang mulia ini dari sabda Rasulullah SAW, anzilun nas manazilahum, posisikan manusia itu sesuai dengan posisinya masing-masing. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud rahimahullah. Nah, kemudian berikutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada hadis yang ke-17. Ya. Ke-16. Al-hadithus sadis asyar, hadis yang ke-16. Qala rahimahullah, anwa an Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra darallahu bihi wa man syaqqa syaqqallahu alaihi, rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Hadis yang ke-16 dari Abu Sirmah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra darallahu bihi, barang siapa yang mencelakai orang lain maka Allah akan mencelakakannya. Barang siapa yang memadaratkan orang lain maka Allah akan memadaratkan dia. Wa man syaqqa syaqallahu alaihi. Nah, barang siapa yang menyusahkan orang lain maka Allah akan susahkan dia. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, nah, wa Ibnu Majah, dan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kala beliau mengatakan, hadzal haditsu dalla ala aslaini min usuli syariah. Hadis yang sudah kita baca ini adalah sebuah hadis yang menunjukkan kepada dua pokok dari pokok syariat ini. Jadi syariat Islam. Nah, ahaduhuma, salah satunya yaitu, annal jaza'a min jinsil amal fil khairi wasyarr. Bahwa balasan itu akan setimpal dengan ya, apa yang telah diperbuat, apakah baiknya atau jeleknya. Nah, ini asal dari syariat ini, al jaza min jinsil amal, balasan itu ya akan setimpal dengan apa yang telah dia kerjakan, baik atau buruk. Qala rahimahullah, beliau melanjutkan, wa hadza min hikmatillahi allati yahmadu 'alaiha. Ini adalah merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita puji atas hikmah Allah ini. Fakama anna man amila ma yuhibbuhullah ahabbahullah. Sebagaimana kita telah ketahui, orang-orang yang mengerjakan amalan yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan cintai dia. Sudah lewat kan hadisnya? Nah. Wa man amila ma yaghdabuhu aghdabahu Allah. Barang siapa yang melakukan perkara yang dibenci oleh Allah, maka aghdabahu Allah, Allah akan benci kepada dia. Kemudian beliau menyebutkan sebagaimana dalam hadis, man yassara an muslimin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada seorang muslim, Allah akan beri dia kemudahan di dunia dan di akhirat. Wa man faraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberi jalan keluar kepada seorang mukmin, ya, dari jalan keluar dunia, dari permasalahan dunia, maka Allah akan berikan bagi dia jalan keluar, ya, dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat nanti. Wallahu fi hajatil abdi maka nal abdu fi hajati akhi. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan membantu kebutuhan-kebutuhan seorang hamba selama dia juga, ya, suka membantu kebutuhan saudaranya. Nah. Kadzalik man dharra musliman darrahullah. Maka begitu pun dalam hadis ini, ya, siapa saja yang suka memadharatkan orang, ya, Allah akan beri madharat kepada dia. Siapa yang suka jahil kepada orang, ya, Allah akan beri kesusahan bagi dia. Nah, jangan suka jahil, ya, memadharatkan orang, jangan. Nah, taib, ini ancamannya. Kemudian beliau melanjutkan, waman makarobihi makarallahu bihi. Barang siapa yang membuat makar kepada saudaranya, membuat tipu daya kepada saudaranya, Allah akan membuat tipu daya bagi dia sendiri, ya, bagi orang tersebut. Wa man syaqqa alaihi syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang menyusahkan saudaranya, sengaja menyusahkan, dibikin ini saja biar dia kesusahan, coba bisa enggak dia, padahal seharusnya dibantu, sengaja biar dia susah, maka apa yang Allah subhanahu wa ta'ala akan perbuat baginya? Ya, syaqqallahu alaihi. Allah pun akan persulit, ya, untuk orang tersebut. Ila ghairi dzalik min athilatid dakhila fi hadzal asl. Nah, begitupun untuk segala sesuatu yang semisal dari yang sudah disebutkan tadi yang termasuk pada pokok yang agung ini. Nah, jadi pokok pertama, ya. Nah, al jazaa' min jinsil amal. Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan amalan yang telah dia lakukan. Nah, al-aslu tsani, kemudian pokok syariat yang kedua dalam hadis yang sudah kita baca ini, man'ud dharar wal madharah. Pokok agama ini adalah kita, ya, menahan bahaya, menahan madarat, mencegah bahaya. Ini asal dari agama kita. Wa annahu la dharara wala dirar. Maka jangan berbuat madarat dan jangan memadaratkan orang. Jangan berbuat bahaya dan jangan membahayakan orang. Wa hadza yashmulu anwa'ad dharar kullahu. Ini mencakup seluruh perkara yang akan membahayakan. Nah, apapun bentuknya. Qala rahimahullah, kemudian beliau menjelaskan, ya, madarat itu gimana sih? Yang namanya membahayakan itu seperti apa? Qala rahimahullah, wa dararu yarji'u ila ahadil amrain. Yang namanya membahayakan itu intinya kepada dua perkara. Imma tafwitu maslahah. Pertama, bisa saja yang namanya madarat itu ya melenyapkan kebaikan. Kemudian yang kedua, au husul madarrah biwujuhin minal wujuh, atau mendatangkan kemadharatan, mendatangkan kejelekan apapun bentuknya. Ini terhitung madarat. Ya. Nah, fulan situ ya. Lewat sana. Jembatannya angkat aja. Jangan angkat dari sana, angkatnya dari sini. Kenapa? Biar nanti dia terlambat sekolahnya. Ini apa? Madarat, terhitung apa? Madarat. Kenapa? Karena melenyapkan maslahat. Ya. Menghindarkan maslahat dari seseorang. Ini namanya doror. Ya. Karena tadi yang nanya madarat itu kembali kepada dua tadi, dua perkara tadi. Bisa saja melenyapkan maslahat atau justru langsung real mendatangkan apa? Kejelekan. Nah, fadharar, maka yang namanya madarat ghairul almustahiq la yahillu isaluhu wa amaluhu ma'annas. Maka yang namanya kemadaratan yang tidak semestinya dilakukan itu tidak halal. Nah, kemadaratan yang secara tidak langsung itu juga tidak halal untuk ya diberikan, untuk dikerjakan ya, bersama manusia. Bal yajibu 'alal insan an yamna'a dararah wa adahu anhum min jami'il wujuh. Bahkan yang wajib itu ya, seseorang manusia dia harus menahan madaratnya, menahan menyakiti orang ya, dari segala sisinya. Nah, taib, apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya. Nah, bentuk ringannya misalkan, ya, antum, aduh, pengen kentut nih. Ya, sudah terbayang kentut ini akan bau, ya. Kenapa? Ana tadi siang makan ini, makan itu. Aduh, udah macam-macam, ya. Keluar dulu, ya. Kentut di luar, ya. Nah, gitu. Jangan di tempat itu. Ya, kenapa? Bermadarat, ya. Membuat orang, ya, tidak khusyuk dalam belajarnya, ya. Terpalingkan, ya. Fokusnya. Nah, ini hal kecilnya ya. Ini hal kecilnya. Karena tadi kata beliau, nah, apapun bentuknya. Nah, karena ana enggak memadaratkan kok, cuman bau aja. Iya, tapi yang namanya madarat itu apa? Melenyapkan maslahat bagi orang lain. Ya. Dengan kentut itu dia ya akan hilang fokus, ya, akan kacau pikirannya. Nah, apa yang ditulis jadi lupa. Loh, tadinya menulis apa ya? Aduh. Gara-gara bau kentut kan, ya lenyap maslahat dari dia. Nah, oleh karena itu apapun bentuknya, nah yang sekiranya akan memadharatkan orang, ya kita hindari. Taib. Qala rahimahullah fayadkhul fi dzalik, termasuk dalam hadis yang sedang kita baca ini juga, at-tadlis wal ghisy. At-tadlis wal ghisyu fil muamalat wa katmul uyubi fiha, ya. Mengelabui ya orang lain, menipu orang lain dalam muamalah apapun bentuknya, jual beli, tukar menukar barang, ya, sewa menyewa, ya. Wa katmul uyub fiha, menyembunyikan aib Nah, pada barang tersebut, apapun itu, nah, pinjam meminjam, ya, pinjam barang. Oh, jangan yang itu, yang ini saja. Kenapa? Ya, karena kalau dia pakai motor ini kan bocor sedikit. Nanti kalau kesana kempes, ditambal sama dia, nah, bagus kan? Nah, membuat madharat kepada orang. Ya, tidak jelaskan, dia menyembunyikan barang yang diberikan untuk pinjaman itu, memberikan madharat. Ya, nah, tidak boleh. Nah, darahullah, Allah akan beri madharat nanti kepada dia. Nah, kalau kita tahu persis, ya. Nah, wal makru, ya, wal khudda', wan najash, ya, tipu daya, nah, dan juga an najash, nah, menaikkan harga tidak semestinya, nah, nekuk, ya, kalau yang jual beli itu, wah, platnya, wah, platnya mana nih, wah, dua nomor platnya ini, ya, luar Jawa ini, ya, B lagi atau apa, ya. Wah, berapa nih harganya? 70.000 pak, ya, nekuk, ya, ini tidak boleh, ya, memadaratkan. Ya. Watalaki ar-rukban, mencegat pedagang sebelum masuk pasar. Ya. Ada yang mau jual barang, ya, sudah ketahuan, wah ini pasti ke pasar ini, cegat dulu. Ya. Sini pak, beli semuanya, harganya sekian. Ya. Dia belum tahu harga di pasar berapa. Ya. Emang di pasar berapa? Sekian kok. Ya. Dibeli. Ya. Dengan tipu daya. Nah, tidak boleh memberikan madharat kepada orang lain. Nah, wa bai'ul muslim ala bai'i akhihi. Begitu juga membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya. Saudaranya sedang menawar. Belum selesai saudaranya menawar, langsung kita potong. Udah, bayar saja sama saya sekian. Nah, dia belum membatalkan saudara kita itu. Ya, jual belinya langsung dipotong oleh kita. Tidak boleh. Ya. Wasyira ala syiraihi. Ya, begitu dalam jual beli. Apakah menjual atau membeli? Nah. Wa mithluhu al-ijarat. Semisal dari itu tentang sewa menyewa. Ya, sama. Nah, pak, sewa barangnya. Ya. Ini 200 ribu sehari, boleh? Oh, jangan 200 ribu dong. Ya. Sedang apa? Tawar menawar. Kita datang, pak, udah berikan kepada saya saja 400 ribu, saya bawa tuh sewanya. Ya. Tidak boleh. Ya. Nah, termasuk dalam hadis ini. Wa jami'ul mu'amalat, ini mencakup seluruh mu'amalah. Ya. Ala khidbah, ala khidbati akhihi. Melamar perempuan yang sedang dilamar oleh laki-laki lain, nggak boleh. Ya. Tapi fakulu hadhihi minal madharah al-manhi anhu, al-manhi anha. Maka ini adalah seluruhnya madharat yang telah dilarang untuk dilakukan. Taib. Qala rahimahullah wa kullu muamalatin min hadhihi an-naw' fa inna Allah la yubarik fiha. Maka seluruh amalan yang sudah kita tadi contohkan, ya, jenis-jenis apa? Memadharatkan orang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan berkah kepada perkara-perkara tadi. Li'annahu man dhara musliman dharahullah. Kok bisa ditebak Allah tidak akan memberikan berkah? Kenapa? Karena dalam hadis ini, ketika memberi madharat kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan memadharatkan dia. Ya. Maka mafhumnya apa? Mafhum mukhalafahnya, Allah tidak akan memberikan berkah kepada perbuatannya. Walaupun zahirnya menguntungkan. Ya. secara hitungan kalkulator menguntungkan. Nah, man darahu Allah tarahhala anhul khair. Maka ya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemadharatan pada orang tadi, tarahhala anhul khair, pasti kebaikan ya akan menyingkir dari dia, karena Allah telah berikan apa? Madharat. Nah, kebaikan yang menyingkir. Wa tawajjaha ila syarr, tentunya dia akan menghadapi kejelekan-kejelekan. Wa dzalika bima kasabat yadah, dan itu jangan menyalahkan siapa-siapa. Bima kasabat yadah, tentunya dengan apa yang telah dia perbuat sebelumnya. Taib. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Wa yadkhulu fi dzalik. Kemudian beliau melanjutkan, termasuk dalam perkara ini juga madaratus syarik li syarikihi, perbuatan merugikan antara mitra usaha dengan mitra yang lainnya. Satu mitra usaha ya, saya karyawan, antum karyawan, karyawan di sebuah toko, sama-sama di sebuah toko ya, kita bekerja, kemudian kita memadharatkan dia supaya gajinya turun ya, supaya saya gaji yang lebih tinggi ya. Nah, memadharatkan ya orang dalam satu mitra ini terlarang ya. Wal jar li jarihi, begitu pun ya tetangga terhadap tetangga yang lainnya. Biqaulin au fi'lin, apakah bentuknya ucapan ataupun perbuatan. Hatta innahu la yahillu lahu an yuhditha bimilkihi ma yadurru bijarihi, sehingga dia tidak boleh, tidak halal bagi dia untuk melakukan sesuatu yang dia miliki menyebabkan kemadharatan bagi tetangganya. Nah, taib. Di rumah memelihara ular kobra ya, kan mengerikan. Kandangnya ya sekedar kandang kardus gitu. Wah. Ya. Ini memadharatkan ini. Jangan sampai ya, pikirkan dengan ya, betul ya. Ya, kalau memelihara seperti itu ada ketentuan-ketentuannya. Iya. Nah, antum suka dengan apa? Reptil misalkan. Yang berbahaya ya. Dibiarkan saja di depan rumah ya. Padahal punya tetangga, ada tetangga fulan, ada perempuan fulan, ibu fulan ya. Bisa memadharatkan. Nah, tidak halal ketika nah, hal tersebut dilakukan. Nah, taib. Fadlan an mubasyarati idrarihi al-idrari bihi, terlebih kalau memang secara langsung memadharatkan mereka. Iya. Memadharatkan secara langsung. Secara tidak langsung pun jangan. Ya. Secara tidak langsung pun apa? Jangan. Taib. Satu lagi. Nah. Qala rahimahullah. Berkata beliau rahimahullah, wa yadkhulu fi dzalik, termasuk dalam masalah ini. Perhatikan, ini sering terjadi pada thalabah. Madaratul gharim li gharimihi. Nah, perbuatan zalim, perbuatan madarat yang dilakukan oleh orang yang berhutang ya, kepada yang dihutangi. Ya. Wa sa'yuhu fil muamalat allati tadurru bi gharimihi. Segala sesuatu yang dia lakukan yang bisa memadharatkan orang yang dihutangi itu tidak boleh. Hatta innahu la yahillu lahu an yatasaddaqa bitarki ma wujiba alaihi minad dain illa biizni gharimihi. Sehingga ingatnya kalau kita punya hutang, ya, kita tidak boleh sedekah sedangkan kita meninggalkan kewajiban. Yang seharusnya bayar hutang, kita sedekah. Lah dia punya hutang kepada ana, loh kok dia sedekah? Ini kalangan santri, kadang dia punya hutang, ya, pagi-pagi menghutang, siang-siang mentraktir orang. Ya, jumlahnya pun kalau dihitung-hitung traktir teman bisa bayar hutang. Ya. Illa biizni gharimihi. Ada syarat kecuali kalau memang sudah diizinkan, ya, dari orang yang dihutanginya. Nah. Anak bayar besok insyaallah. Tapi anak sekarang mau traktir teman sebenarnya. Ya. Besok insyaallah uang sih ada. Bilang dulu. Ya. Supaya tidak memadharatkan, ya, yang dihutangi. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masih dalam paragraf yang sama, au yarhan maujudatihi ahadu ghuramaihi dunal baqin au yaqif au ya'taq ma yadurru bi gharimihi. Begitupun, ya, ketika dia punya hutang, nah, dia menggadaikan sesuatu, ya, yang itu akan memadharatkan, ya, kepada yang dihutangi. Nah, atau dia mewakafkan sesuatu, atau dia membebaskan sesuatu, nah, yang akan memadharatkan kepada yang dihutangi. Au yakif akthar minal lazim bi ghairi idznihi. Nah, atau dia mewakafkan sesuatu, ya, yang sangat banyak, yang tidak lazim, ya, yang seharusnya itu bisa untuk menutup, ya, hutangnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nah, kalau tanpa izin yang seperti ini, nah, maka dihindari, tidak boleh yang seperti ini. Nah, ketika kita punya hutang, usahakan bayar hutang dulu. Nah, jangan mendahulukan traktir teman, jangan dahulukan sedekah. Nah, kerjakan yang wajib dulu. Baik. Insyaallah sampai di sini. Nah, ada masih setengahnya, ya. Nah, masih setengahnya dari penjelasan hadis yang ke 16 ini insyaallah kita akan bacakan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.